Para Utusan Paus 13. Dok punike, ring pesamuan kota Antioquia, wenten mekudang-kudang nabi miwah guru, inge punike dane Barnabas, dane Simeon, sane kepesengin Islam, dane Lukius, wedan kota Kirene, miwah Menahem, sane pecak ke petiningin ring purin sang Prabu Herodes, miwah dane Saulus. Rikala pesamuane pada ngaturang bakti ring ide sang penembahan, meduluran mepuasa, tumuli wenten sabdan roh ide sang yang widiwasa ring pesamuane sapuniki. Adehangje Barnabas muah Saulus dadiang kekeran ulun, ia lakar petegelin ulun gegayen ane subo pastiang ulun buat ia ajak ke dadua. Pesamuane tumuli mepuasa miwah ngastawa, tur sesampun sangkalih keungkulin antuk tangan, raris sangkalih kutus mang nelungo. Saking pituduh roh ide sang yang widiwasa, dane Barnabas miwah dane Saulus raris memargi ngungsi kota Seleukia, tur saking irike, sangkalih raris melayar ke pulau Siprus. Ritat kala dane rauh ring kota Salamis, dane raris midartayang sabdan ide sang yang widiwasa ring periangan anak Yahudine. Dane taler ngajak Yohanes Markus buat nulungin dane sejroning pekaryane punike. Dane ngelelane ring pulone punike kantos rauh ke kota Papos. Irike dane kepanggih ring anak Yahudi adiri sane mewaste bar Yesus. Anak Yahudine puniki ngadokang pengiwe tur dot memanah dados nabi. Ipun dados switeran dane Sergius Paulus, anak sane Pradnyan, sane madeg dados gubernur ring pulone punike. Sang gubernur tumuli ngandikayang mangde dane Barnabas miwah dane Saulus, nangkil ring dane, santukan dane mepekayunan mirengang sabdan ide sang yang widiwasa. Nanging, sangkalih ketungkasin antuk Elimas, kadi asa punike wastan ipune turah basa Yunani, sane ngadokang pengiwa punike, tur ipun ngusahayang pisan jaga malikang pekayunan sang gubernure, mangde sampunang percaya ring sabdan ide sang yang widiwasa. Nanging, dane Saulus, sane taler mepesengan Paulus, kebekin antuk roh ide sang yang widiwasa. Dane tumuli mandreng Elimas, sane ngadokang pengiwa punike, raris mebaos sapuniki. Ragane mule tuah pianak ratun setan. Ragane dadi musuh sekancan ane patut. Ragane bek misi penginre jale muah kecorahan melegenda. Buine ragane tusing suud-suud madingang kesujatian ide sang penembahan, dadiang ragane paundukan ane bobab. Ane jani tangan kekuasaan ide sang yang widiwasa bakal nibenin ragane. Ragane bakal bute tur mekudang-kudang dine ragane tusing lakar ningalin. Remangkin Elimas merasa peninggalan ipune kadisaputan, tur ngeraris tan mangihin punapo-punapi. Irike ipun pati gabak ngerereh anak jagi keidihin tulung buat nandan ipun. Rikale ngaksi painikane asa punike, sang gubernur raris percaya ring ide sang penembahan. Dane kelintang angop ring paurukan indik ide sang penembahan. Dane Paulus sareng para switeran danene, raris melayar kesah saking kota Papos, mungsi ke kota Perga ring wewengkon Pamfilia. Irike dane Yohanes Markus nilar dane Saulus miwah Barnabas, mewali ke kota Yerusalem. Saking kota Perga, daning lanturang pemargi, ngantos rauh ring kota Antioquia, wewengkon Pisidia. Ring rahine sabate, daning ranjing ke periangan anak Yahudine, tumuli melingih irike. Sesampun pidab-dab torate, miwah cakepan para nabine puput ke wacen, para pemangkun periangane irike, raris ngandikain anak mangde matur ring dane Paulus sapuniki. Inggih semeton, Yening wentan pitutur, sane ngerana yang gargita manah paro semetone iriki, tiang nunas mangdo semeton ledang ngani kayang. Dane Paulus cumuli ngadeg, turung wangsitin antuk tangannya ni. Raris dane ngawitin mebaos sapuniki. Ingih semeton bangsa Israel, miwah semeton sane boyo Yahudi, sane astiti bakti ringide sang yang widiwasa, pirengangje atur tiange puniki. Penembahan bangsa Israel puniki, sampun milih para leluhur iragane, tur ide nadosang dane bangsa sane ageng, dawek dane numpang wenten ring jagat Mesir. Melantaran kekuasaan sane agung, ide sang yang widiwasa sampun nuntun dane sami medal saking jagat Mesir punike. Tur petang dase tahun suenipun, ide sabar marep ring parisolah danene dawek ring Tegal melakangi. Sesampun ide ngaonang bangsa bangsane pepitu, sane wenten ring tanah Kanaan, ide tumuli ngedumang tanah punike ring dane, maka dados cecatun danene, kantos sawetara wenten sama 50 tahun suenipun. Wusan punike, ide mepaice hakim-hakim ring dane, kantos rauh ring masan penyeneng dane Nabi Samuel. Doritat kale para leluhur iragane mepinunas mangde medue prabu, ide sang yang widiwasa maicayang ide Saul okan danekis saking keturunan Benyamin. Ide sane madeg dados prabu petang dase tahun suenipun. Sesampune ide Saul ke surudang lungguh, ide sang yang widiwasa raris ngadegang ide Daud dados sang prabun leluhur iragane sareng sami. Sapuniki sabdan ide sang yang widiwasa ngeniang indik ide Daud. Ulun suboman anak madan Daud pianak Isaine, anak ane ledangin ulun, ane lakar ngelaksanayang, sehananing ane uduhang ulun teken iya. Ide yang Yesus punike sentanan sang Prabu Daud, sane sampun kadegang dados juru rahayun bangsa Israele antuk ide sang yang widiwasa, sekadi sane sampun janji yang ide. Sedurung ide yang Yesus ngawitin pekaryan idane, dane Yohanes sampun midartayang ring sewatek bangsa Israele, mangde ipun sami pada ngesehin pepinehnyane, tur mangde ipun pada kelukat. Rikale dane Yohanes mekire muputang pekaryan danene, dane mebawa sering anake akeh sapuniki. Saposireke pitanang ragane tiang puniki, tiang puniki boye anak sane ajap-ajap ragane. Nanging pedasin je, ide jaga rauh ungkuran ring tiang, kadirase jaga ngembusin sepatun idane kewanten tiang nenten purun. Ingih para semeton tiange, para sentanan dane Abraham miwah sewatek bangsa sane boyo Yahudi, sane astiti bakti ring ide sang yang widiwasa, mungguing orti rahayune punike sampun kerauhang ring irage. Santukan sekancan anak sane wenten ring kota Yerusalem, miwah para pemimpin nyane nenten uning, mungguing ide punike sang juru rahayu, malihe ipun sami pada nenten ngeresep, ring sabda nabine sane kewacen nyabran rahine sabat. Nanging, ya diastun kadiasa punike, ipun pada negepin sabdan para nabine punike, melantaranipun ni bakang dande pati ring ide yang Yesus. Nanging, ya diastun ninten poleh jalaran buat ni bakang dande pati ring ide, ipun sami pada mepinunas ring dane Pilatus, mangde ide ke sedayang. Malihe sesampune ipun sami pada ngelaksanayang seluiring paindikan sane kesuratang ring cakepan sucine, ngeniang indik ide yang Yesus, ide raris ketedunang saking salibe tumuli kependem. Nanging ide sang yang widiwase sampun nangyang ide saking pantaran anake padem, tur mekudang-kudang rahine suwenipun, ide mekan tenang rage, ring anake sane sampun ngiring ide, saking wewengkon Galilea ke kota Yerusalem. Sane mangkin, anake punike sami pada dado saksin idane marep ring bangsa Israel. Tur sane mangkin, tiang orti rahayune puniki ring semeton sinamian, inggih punike indik janji, sane sampun kejanjiang antuk ide sang yang widiwase, ring para leluhur iragane, mangkin sampun tegepang ide ring irage, para keturunan danene, melantaran ide nangyang ide yang Yesus saking pantaran anake padem. Sekadi sane kesurat ring cakepan kidunge, sane kaping kalih kadiasa puniki, jening mula putran ulun, didinane jani ulun dadi ajen ceninge. Ide sang yang widiwase sampun nangyang ide saking pantaran anake padem, tur ide tan pacang kebangayang nemu winase. Indike punike kesinahang antuk ide sang yang widiwase, sejeroning sabdan idane sane sapuniki, ulun bakal maicayang teken cening merte ane suci tur anyar, ane suba janjiang ulun teken Daud. Sekadi sabdan idane ring cakepan kidunge sane lianan sapuniki, pelungguh iratu nenten jage manggayang parekan ruene sane astiti bakti jage nemu winase. Mungguing ide sang Prabu Daud, sampun ngiring pekarsan ide sang yang widiwase, duk masa penyeneng idane, turwus punike ide rarisede, tur kependem ring samping para leluhur idane, tur ide sampun winase. Nanging ide yang Yesus sane ketangiang antuk ide sang yang widiwase, saking pantaran anake padem punike, nenten kadi asa punike. Inggih para semeton tiange, semeton sarang sami patut taler tatas uning, wantah melantaran ide yang Yesus pengampuran dosa punike kepidartayang ring semeton. Malihe, wantah sejeroning ide kewanten, asing-asing anak sane percaya ring ide, preside bebas saking sekancan dosanyane. Indike punike, tan preside pangguh semeton ring pidabdab torat dane musane. Duaning asa punike, pada yatne je, mangde paindikane sane kesabdayang antuk para nabine, sampunang ni benin para semeton, inggih punike, eh sewatek anak ane demen ngenistayang, pada mekesiap tur mati je kita. Sewireh, dimasan kita ane jani, ulun ngelaksanayang gegaen ane tusing lakar percayaan kita, ya diastun lakar ade anak ane nuturang teken kita. Ritat kale dane Paulus miwah Barnabas medal saking periangane punike, dane katurin antuk anake akeh, mangde ledang malih midar tayang painikane punike, ring ipun sareng sami, ring rahine sabate sane jagerau. Sesampun anake usan mebakti, akeh anak Yahudi, miwa anak sane boyo Yahudi, nangi ipun megamo Yahudi, pada ngiringang dane Paulus miwah Barnabas. Sangkalih nguruk tur mituturin ipun, mangle ipun sami pada pagoh urip sejeroning si peswecan ide sang yang widiwase. Ring rahine sabate sane pungkuran, sewatek anake sane ring kotane punike, pada rauh miragiang sabdan ide sang yang widiwase. Rikale sekancan anak Yahudine, manggihin anake katah punike, ipun sami iriati tan sipi, tur nungkasin sane kebausang antuk dane Paulus, tur ngenistayang dane. Nanging, dane Paulus miwah Barnabas, sumingkin wanen mebaos sapuniki. Sabdan ide sang yang widiwase, kaping arep, mule patut kepidartayang ring pare semeton. Nanging, santukan semeton nulak sabdane punike, tur semeton merasa nenten pantes jaga muponin urip langgeng, duaning punike tiang jaga nilar semeton, tur jaga ngerauhin para bangsane sane boye Yahudi. Santukan sapuniki pituduh ide sang penembahan ring tiang, ulun suba netepang kita dadi suluh pebuat bangsa-bangsane ane tidong Yahudi, muah dadi jalaran kerahayuane buat gumine mekejang. Rikala para bangsane sane boyo Yahudi miragi painikane punika, ipun sami pada gargita tur ngluihang sabdan ide sang penembahan. Malihe, anake sane sampun kepastiang muponin urip langgeng sami pada percaya. Sabdan ide sang penembahan, kumuli sumebar milahan ringgo wengkon jagate irike. Nanging anak Yahudine, raris ngoles para pengageng jagate irike, miwah anak istri sane sulingge saking pantaran bangsa-bangsane sane boyo Yahudi, sane astiti bakti ring ide sang yang widiwase. Dane makesami pada ngawinang dane Paulus miwah Barnabas nandang sengsara, tur ketundung mangde mekaon saking wewengkon nyane. Sangkalih tumuli ngetebang buke saking kelapakan cokor danene, pinake dados upesaksi marep ring jadmane irike. Dane raris memargi ke kota Ikonium. Pesamuane ring kota Antiokia, sami pada kebekin antuk roh ide sang yang widiwase miwah keliangan.